Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu ladin walaa wa kullu ladin minna. Para hadirin sekalian rahimakumullah, terangkan penjelasan daripada Syekh Sulaiman bin Abdullah taala dalam kitab Lamhatun Nidratullah yaitu di halaman ke-12. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه. وعن عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خوار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا أفلا نبذهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يرجعن يدا من طاعته. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, daripada sahabat Auf bin Malik Al-Azlam, beliau mengatakan kepada kita, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, khiyarul ummatikum, pemimpin-pemimpin kalian yang paling terbaik, a'immah itu pemimpin, ya, pemimpin-pemimpin kalian yang paling terbaik adalah yang dimana kalian mencintainya dan mereka mencintai kalian. Ya, mungkin yang terbaik tersebut adalah pemimpin yang dimana kalian mencintainya dan mereka yang mencintai. وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ. Yang dimana sini-sini itu juga adalah orang-orang yang dimana kalian mendoakan kebajikan atas mereka, dan juga mereka mendoakan kebajikan atas kalian. Ya, mendoakan kebajikan atas mereka, dan mereka juga mendoakan kebajikan atas kalian. Sebaliknya, kalau kita berbicara tentang imam itu mendatangkan tuntunan, sebaliknya adalah pemimpin-pemimpin yang paling terjaga di antara kalian tersebut, atau pemimpin-pemimpin kalian yang paling terjaga adalah kalian benci kepada mereka dan mereka benci kepada kalian. Ya, wa ta'ala, dan kemudian kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian, saling melaknat. Ya, kudah. Artinya, kalau sudah demikian keadaannya, tidak boleh kita menyentuh mereka, ya, meninggalkan mereka, menjauhi mereka, dan keluar, memberontak kepada mereka tersebut. Rasulullah SAW menjelaskan kepada jangan kalian memiliki mereka, jangan kalian memerangi dan memperolak kepada mereka dalam kalian. Selagi orang-orang memiliki selagi mereka itu menegakkan sholat, ya, pada kalian. Selagi mereka kok sholat, selagi mereka mengadakan jumat, sholat berjamaah, sebagainya, jangan jangan seperti itu. Ya, para ahli yakni syaitan yang maksiat kita. Kemudian dia pemimpin tadi ada melakukan sesuatu bentuk kemaksiatan kepada Allah. Contohnya, ada sesuatu bentuk kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah sendiri. Faliyatlah hendaklah dia benci apa yang telah dia lakukan bentuk maksiat kepada Allah. Dan dia benci apa bentuk maksiat yang dilakukan oleh dia kepada Allah kepada orang tersebut. Walaupun janganlah dia berminta dan untuk mendakwahnya. Satu maksiat yang dilakukan kepada Allah atau bentuk silapan dengan para kekain adalah Allah jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Sabar, kalian dalam cara berikan. Ini hadis juga dari Allah. Sebenarnya kalau kita kemarin pembahasan adalah menunjukkan kepada kita tentang, ya, disunnahkannya, dianjurkan ketika untuk selalu bersama dengan jamaah, selalu bersama dengan jamaah, ya, bukan memerangi mereka atau menentang mereka atau memerangi mereka atau kudeta mereka. Ya, gimana kita menentang mereka? Ya, sebelumnya Allah menjelaskan kepada kita, ya, dan juga dari Nabi Muhammad dalam khutbah, ya, ta'at itu ta'at, ya, sujudu ta'at itu Allah, wajib mentah sendiri. Bagaimana? Saya katakan kepada mereka tersebut manfaat kepada seluruh negeri, pada rakyat, pada negeri, pada bangsa negeri dan Tuhan. Walaupun dengan keadaan ada penerima dalam kita sendiri. Tetapi kalau kita terjadi tentang akan merusak. Pada ini memperkenalkan Allah sendiri. Pada ini, pada dia akan merusakkan tersebut. Satu dari mana? Ah, keamanan dalam Allah. Keamanan sudah hilang sama, tidak ada sama. Apa yang di negara kita? Kehidupan tidak tenang. Ya, apa yang kita sulit sendiri. Sama itu berkaitan akibat yang terkait daripada pemberontakan para pemimpin ini. Itu yang berkaitan pastinya keamanan tidak ada, kerusuhan sedang mengoma. Nah, juga masyarakat, mesti juga masyarakat yang sekarang Suriah bersama mungkin, ya, Suriah sekarang masyarakat walaupun sebenarnya ya, dia bersama Allah, ya, berlaku dengan itu adalah penyusulnya itu, penyusulnya bukan muslim dengan apa masyarakat. Karena saya sampaikan oleh semua, ya, sama apa lagi. Pelajaran yang saya beri, maksudnya terutama yang terutama dulu, bukan kita Nusirinya, ya sama Allah, itu halal atau muslim betul ya? Kalau kamu sih, coba saya dulu yang tidak ada kalau dalam tadi. Coba kita, bagaimana? Hatta pemimpin kafir berlaku Allah. Semua amal mengatakan hatta pemimpin itu kafir. Kalau kita memang tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memimpin dia, sama seperti kalau orang benar, tidak boleh dia. Tetapi bagaimana mempunyai kemampuan kekuatan untuk memimpin dia? Tidak masalah, kita belajar. Apalagi kalau musik, karena Allah begitu. Mengharap dimimpin pada Allah. Akibatnya merusak kepada rakyat yang lain. Kekumpulan lagi. Kita merasakan sudah berbeda dengan Allah. Dengan bahasa melihat apa yang terjadi. Nah, lanjutkan. Lihat dengan lain.

hati, penegasan dari Allah adalah tetap memberikan kesempatan. Imam Ahmad inna ta'ala wa inna sesungguhnya Maksud misalnya, fil riwayat ukhra ila kal ladzi tabar tafa illa man tabarakan qara'a Jangan dan mengucapkan kalimat kutubah Allah min mafatih, dia akan mengucapkan kutubah kalimat al-jannah. Eh, tidak, banyak tempat yang terdapat pun ini. Nah, karena dia kata aku dari aku dan rumah dia kata maka membaca Allah nama tersebut sebagai bentuk hukuman kepada dia. Sebagai bentuk hukuman kepada dia. Di tahun 92 dari Rahmatullah, ketika saya masih di Indonesia pada masa ini, ya, yang munculnya pemikiran-pemikiran, ya, daripada kalangan awam dan kalangannya, yaitu adalah tentang perkara lajnah hukuki syar'iyah atau dikenal di perkara HAM di negeri kita ini, yang di mana dia ingin memperkuat, ingin menunjukkan HAM di negeri Saudi. Lalu Salman Al yang mana pun tidak punya sahabat halam yang mengalami masuk sekarang hal yang telah entang dan ini, ya, dan dia pemikiran-pemikiran. Ya, nama Ali itu adalah pemikiran-pemikiran yang begitu lagi adalah pemikiran Insuta Ali Hati Insuta Cari yang cocok dan mencapai oleh Rahmatullah. Ya, itu pemikiran itu. Nah, jika kita terima sehingga rahmatullah ta'ala memberikan fatwa dan menjelaskan hadis kepada para pemimpin, ya, satu jamaah, satu negara yang sudah terbentuk jemaah dengan imam dan para ulama yang ada. Ini semenjak itu fatwa banyak fatwa menjilat mereka, walaupun aku di penjara. Sejak di penjara keluarnya kan setelah Syekh Limbah meninggal dan naiknya Syekh Abdullah bin Saud Syekh sebagai mufti keluar daripada penjara. Kemudian lagi kemudian suruh diri Saudi berharap Allah karena imamnya keluar dari penjara dan bahkan mereka mengatakan bahwa saya karena muda dalam tahun Islam ini ada 20 anjing juga berharap Allah. Esa saya kuli selam baru bulu. Hah? Saya kuli selam dia baru 20 Sama kan ada perangkat Rahmatullah. Ya. Dua binatang yaitu bob dengan nun. Bob binatang darat dan Rahmatullah, nun binatang laut. Tak sama itu. Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam imam besar. Tidak ada dan tidak pernah dalam sejarah kita membaca bahwa beliau adalah merontak kepada pemimpin pada masa ini. Tidak ada sekali pun. Satu pun kejadian tidak pernah. Dan bahkan beliau adalah mujahid. Ikutlah. Depan. Ya. Syekhul Islam berikan semangat dengan motivasi kepada orang mukmin pada Rahmatullah yang kuat dan besar. Sebenarnya berapa jauh ini? Karena besar tidak mungkin. Ya, di masjid Nabawi, Abi Thalib, Abi Thalib bin Akbar dan Rahmatullah sampai nanti menjelang maghrib membuka tafsir itu dengan kuah yang sangat besar, ribuan belakang umur untuk dia memberi motivasi mampu dia tersebut untuk kebakar dengan manusia. Subhanallah kan dulu. Menang. Jika sekarang guru masuk penjara, mana mau ikut ya? Mati ya sendiri. Alhamdulillah. Ya, mama kalian dan anak-anak Allah tidak ada yang berjalan, pergi dari penjara, ada yang berilmu deh. Tak boleh saya Islam buat tulisan, tak boleh. Hanya bawa badan ini. Dan dia tak apa-apa. Ya, apalanya sebagai ini, dia tak akan menurut sejarah. Sampai ini tinggalnya. Apa yang dia akan menurutkan ini? Tidak pernah dia sekali mengajak umat untuk merontak. Imam Ahmad sebelumnya juga kamu itu kan mampu ya Al-Mu'min Allah tiga kali kalau dia mengucapkan pada masa itu, kumpul ke supra, terjadi, tapi itu berkata dengan demikian. Ini pernah Allah SWT mencontohkan perjalanan kehidupan mereka kepada kita dalam istilah. Ya, perjalanan mereka dalam menghadapi kemimpin yang baru, imam besar. Ya, jadi, perang namun, rumah kasih, keluar sih. Nah, karena saya sudah lakukan begini, begini, begini. Kalau pada ini yang terampang dari ini, pada orang dia langsung tidak. Dia lebih baik dia korban sendiri jiwanya daripada mengorbankan rumah. Kalau dia meninggal ini sudah habis perkara. Ya Allah. Tetapi kalau dia korbankan apa? Hancur-hancuran. Ya Allah. Mana pun apa ini? Sahabat Allah Allah. Sudahlah. Ya, sabar dengan ilmu. Kalau kita kan enggak, yang lain-lain itu benar. Bagaimana? Itulah yang masalah. Subhanallah. Ya. Nah, ini masalah. Yang baik. Ya. Dia akan menjadi sifat-sifat kejelekan. Ya Allah, ya Allah, ini sifat Tuhan. Padahal kita katakan akan terjadi dalam ada. Sebagai musibah-musibah dan perkara-perkara yang besar akan terjadi di dunia, akan ada kejelekan dan kerusakan. Bagaimana? Ya, kalian lihat sendiri. Ini kalau naik suara takut dia apa? Ya, kalau kalian lihat kalau suatu negara bersama Allah dengan ulama dan penghijrah dan pemimpin suatu Allah dan negeri di tangan dan diri subhanallah ini suatu negara Allah ya mulai dadakan satu-satunya negara ini pada hari ini yang mati ya alhamdulillah ya Allah kebarakallah alhamdulillah sampai pada Allah dan pada diri subhanallah. Sudah menegakkan hukum Islam, ya hukum hukum dan sebagainya kan, mana Islam, hukum Islam tegakkan, pendidikan Islam diajarkan. Lepas dari semua kita kalau orang akan jadi pengorbanan bersama ini. Dia tidak butuh berada di Islam, dia butuh selain di sini. Butuhnya berada di Islam. Tidak akan ada. Kalau kita menurut masalah Malaysia, maka saya berada di Malaysia, kapan Malaysia berada di Islam? Segininya Malaysia belum berada di Islam. Sedangkan Islam saja berada di Allah lebih jauh dari negara kita. Tanya dari orang pernah Malaysia. Pelaksanaan dari Islam, menjalankan pelaksanaan ajaran Islam, jauh lebih baik negara kita ini, lebih baik Malaysia, kita bisa pakai masjid. Alhamdulillah, kita bisa masjid, masjid seluruhnya pada Alhamdulillah, iramanya sama dari ujung ke ujung sama, kata beda, sholatnya sama, bidangnya sama, imamnya kan ditentukan oleh jawab orang yang mana dari imam. Apa tuan? Oh, kita anak umat Islam doa seperti ini dengan masjid model ini. Allah berkata mimpi dalam kerana mimpi hatta negara yang dapat mereka dalam bagian dari sunnah pergi nama dia sunnah kenapa berapa mohon ada memang itu dia Alhamdulillah ini bukti ya mati ya buat daripada dakwah terlebih yang dibidikkan kembali oleh imam Muhammad Muhammad dan juga turunan dari kerajaan imam Musa. Kemudian lepas daripada perangai keturunannya begini begini dari Allah itu baik mau dengan Muhammad dia pun boleh kata mau begini tidak ada kaitannya dengan dia. Kalau aku betul berkata Allah kaitannya dari Allahnya kamu kok gak tahu ngerasa begini-begini, sebetulnya gak ditanya. Tetapi masalah dia, masalah dia, ditanya. Ini apa? Ya, tetap dia tu bang. Malaysia nak bertanya itu berjalan dalam Allah. Tapi kita alamul ilahul mana ini pun tak ada untuk bertanya dalam kemana ini? Bagaimana yang keterangan dalam beberapa tadi yang kita Ibrahim dulu disebutkan dulu dari kita kepada sama Raja yang mengatakan Allah menamakan kita dalam muslim ini bukan ikhwan ini, bukan terlihat ini, bukan terlihat ini betul-betul kita akan menghubung ini tapi muslim ini Yeah. menundang dia. Orang yang meninggalkan menikahkan diri dikundang dia. Ya Allah, itu enggak. Itu enggak, tidak ada. Kemana pun ini baik lagi. Akhirnya kamu tidak akan terjadi macam-macam kejadian setelah orang yang melakukan sedikit. Dan sampai hari ini kita akan mengalami Allah. Jadi kita lihat gerakan sedikit suruh disebut kisah di kita. Mendunia dengan rahmat Allah. Kemudian suruh diin rahmat Allah itu mendunia. Bukan sikap melokal, yang kalian anggap itu lokal. Mendunia, pergi ke Amerika ada, dia pergi ke Afrika ada, pergi ke Eropa ada, pergi ke mana ada. Ya, selagi ini rahmat Allah bersikap seperti itu dari Rasulullah Shallallahu berhasil dia untuk memecah belah dunia, berhasil. Berhasil dia memberi orang dengan uang. Rahmat Allah. Ya, jangan sampai rahmat Allah dolar letakkan depan rahmat Allah pada meleknya. Dolar berarti. Jadi ingat, peredaran kuek dengan kuek mahal rahmat Allah. Kalian kalau bawa dolar dari Indonesia ini, dolar kalau bawa kuek itu terpuruk ya, terbungkuk ya lari. 100 dolar di depan rahmat Allah, 20 dinar kuek, 50, 100 dolar. Dengan kan 100 dolar akan dapat sekian satu dinar, rupanya 20 dinar. Dia enggak ada bahasa dengan rahmat Allah. 20 dinar makan, dia dari rahmat Allah, dia beli makan, dia tidak dimakan lagi. 100 dolar lagi. Nah, lagi kita dikasih dia nunggu ya, melihat makan apa lagi ketika dia lihat pondoknya, sudah sekian tahun pondok, begini aja bentuknya. Nah, keliling di pondoknya, dia begini bentuknya. Nah, terdekat dia, rekan, terus. Oke, bagaimana? Bagus ini dikasih, ya, yang ini dikasih, yang ini enggak. Bagus semuran, ya tuh, ya Allah itu beri oleh mereka, itu pembicaraan diberikan diterangkan oleh Allah. Tapi tadi, sebab lagi diberikan diberikan, ya, sebelum lagi diberi, sebelum berkor. Wallah lagi diberi, suruh diberi. Ya, ulama mana tu demi tu? Ya, ulama apa yang ulama ini bukan tak pokok? Ya, apa yang ini bukan? Ah, tinggal di Jakarta, orang anak Allah, atau tinggal di kota besar? Yang pertama tu kan ingin juga, ya, mobil lah mana? Kan terus aman uang. Oleh karena anak Allah berarti. Di dunia dan itu korban daripada melompat sesuai itu sampai di Afrika di sini bantu lihat antara kita juga besar mereka antara kita besar mereka di India besar mereka orang ini juga oleh korban kesia pernah terjadi apa dari India akhirnya ya balik ini jangan mau dibantu dan nggak dibantu itu pun ujian. Nah ketika kalau rahmat Allah itu dia maksud iya kita tak ada begitu ya ini ada begitu karena kita tidak dapat rumah kita dapat ujian nampak lagi borong itu lihat di zaman ya di tahun 1990-an kita terjadi masalah ya dengan orang dunia yang sebagainya. Yang pada masa ini jangan terjadi kembali masih sama kita dengan Allah. Ya, ketika diterangkan kepada mereka, tidak terima. Padahal itu juga fatwa ulama dan terima mereka. Nanti kalau sudah sekali dan tetap kita menunggu fatwa kibar ulama, menunggu fatwa kibar ulama, menunggu fatwa kibar ulama sudah bicara cerita tentang ulama kembali dengan Allah. Nah, kibar ulama kembali itu. Itu bukan menunggu kibar ulama, menunggu dolar terjuruh sesuatu. Karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada orang lemah. Ya, lemah dari sisi manhaj ketika dibayar orang itu dia lemah. Akhirnya manhajnya dijual. Ya, diatur pemerintah segala begini. Kalau begini tahan, lahirnya kepada ketika Rasulullah Allah ya ketika haramen turun di negeri ya sehingga Rasulullah saya waktu itu mengajukan proposal ya dengan tanda tangan dan beberapa di antara 7 dan 8 para ulama para saya terlibat lagi. Jadi aku juga proposal kepada orang haramen turun di negeri Allah dan bagaimana dengan Asia. Ya, tapi ada Asia, tapi orang pengurusan dana Asia masih dulu dia. Hah? Tapi kan proposal Papua rekomendasi waktu itu dalam tangan berkomisi saya mau suruhi, saya mau amat, saya mau berbatihi, saya mau amat setelah saya ini, apa yang saya katakan di rumah saya dengar itu pertama kali rekomendasi dia, ya rekomendasi dia saya lagi, rekomendasi dia dong terima kasih. Nah, ini pelanggar dalam hubungnya dan Indonesia tahu muasasah sofa. Oh, itu itu lagi. Mau kalah ke tahu kalah tetapi dulu mengalirlah dalam dia. Akhirnya walau kalah walau kalah. Bantu orang yang mau menjalankan programnya. Kalau bukan programnya akan bantu. Yang kalian akan bantu dan sekurang kurangnya Allah dan Allah saya waktu wali kita dan dia masih mungkin waktu ini masuk wali kita dan kalau kita tidak murah kepadanya, jangan diharap bantuan keluar, akan keluar habis atau kali. Tapi kalau kita masih mulut dengan dia, dia terima. Sama dengan berapa-berapa. Sampai tonggol kan? Hah? Tonggol dia. Ini tidak akan kayak gitu, tonggol. Jadi kalau orang kampung, mereka semua keluar kemana pun jalan. Kalau kita tuh kelihatannya, lihat dagingnya enak. Ini terima kasih dia. Kalau orang tak orang kita, ha, takut ini, ha, maka, dari sana saja. Jadi apa pun itu, tak bisa orang Allah. Namanya yang seperti ini jangan, jangan kita mendekatkan diri, jangan kita suruh kebal untuk yang terbaik. Nanti hilang, rugi. Bagaimana? Dan akibatnya kita masuk dalam kebocoran. Dan mencikapi masalah Allah ini dan izin pada Allah, Allah tidak berjuang. Itu barangnya bersama yang telah diingatnya itu sama. Illa berapa orang yang berhormat Allah dan dasar akhirnya ini dikembang oleh orang ya, tiada halangnya. Yang padahal sudah diterangkan oleh Gopokoli, Minat Dandung, dan Ujar, yang banyak rumah, yang pecah dua malam Abdul Masli dan sebagainya. Tapi dasar rahasia berhormat Allah ini mencari rupa ulama, keinginan-keinginan para ulama dan berdiri Allah berdiri dan saya berkata-kata di salah satu ini Allah berkata-kata Allah ayat masyarakat pernah dan mengatakan dari ketambah kata-kata ulama ketambah kalau kamu mencari-cari keringanan-keringanan para ulama kamu ingin habisi namun jalan menghadapi bermasalah sekian bukan keringan yang tadi tapi yang paling lagi yang paling paling kita ikuti jadi ini lalu Allah menjawab dan setelah berulang ada penerbangan dengan Syekh Ali Mansur.